Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah kita akan memulai dengan bab tayammum, bab yang berkaitan dengan hukum-hukum tayammum. Berkata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, bab tayammum, bab tayammum. At-tayammum secara bahasa bermana al-qasd, bermana al-qasd, maksud. Kapan dia memaksudkan sesuatu dikatakan dia bertayammum, itu secara bahasa. Di antara penggunaannya secara bahasa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan jangan kalian tayammumul khabitha, bertayammum dengan perkara yang jelek atau dengan hal yang jelek dari apa yang kalian infakkan. Sini tayammum maksudkan, maksudnya jangan kalian sengaja memaksudkan memilih sesuatu yang jelek untuk kalian infakkan. Dari harta yang ada kalian pilih yang jelek, itu yang kalian infakkan. Nah, jadi sini tayammum penggunaan secara bahasa, yaitu jangan kalian memaksudkan. Adapun secara istilah di dalam pembahasan fikih taharah, kalau dikatakan tayammum itu yang dimaksudkan makna istilah. Dan makna istilah untuk tayammum adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi qasdi as-sa'idi at-tayyib limashil wajhi wal yadain. Secara istilah definisinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sengaja menggunakan tanah atau sa'id. Sa'id saya akan terangkan maknanya, dia lebih umum dari penggunaan tanah. Ya, seluruh apa yang ada di lapisan bumi paling atas atau di permukaan bumi itu disebut sa'id. Jadi beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sengaja menggunakan sa'id yang baik untuk mengusap wajah dan kedua tangan, mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Iya, dan disebut tayamum. Nah, dan sekiranya ini adalah suatu hal yang secara umum dipahami maknanya bahwa tayamum seorang mengambil tanah, ya, atau apa yang ada di atas permukaan bumi, kemudian dia usap dengannya telapak tangannya dan dia usap mukanya, dia usap wajahnya, dan disebut dengan tayamum. Dan tayamum adalah suatu hal yang disyariatkan, suatu hal yang disyariatkan. Pensyariatannya di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Dari Al-Quranul Karim ada dua ayat yang menjelaskannya, ada ayat di surah Nisa dan ada ayat di surah Al-Maidah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-Maidah, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min." Kalau kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Famsahu biwujuhikum. Kalau kalian mengambil tanah atau sa'id, maka usaplah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum. Wa aydikum, dan usaplah tangan-tangan kalian. Minhu, dari sa'id itu tadi. Ya. Nah, ini di antara dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang bersama kita hadis-hadis disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, seluruhnya menunjukkan disyariatkannya bertayamum. Dan para ulama sepakat, tidak ada silang pendapat di kalangan mereka bahwa tayamum adalah hal yang disyariatkan sebagai pengganti air apabila tidak ada air. Dan insyaallah kita akan lebih rinci letak-letak penggunaan tayamum dan syarat-syaratnya. Ya. Yeah. Tayamum ini disebutkan oleh para ulama disyariatkan di tahun ke-6 Hijriah. Disyariatkan di tahun ke-6 Hijriah. Dan ini kaitannya dengan di perang Bani Mustalik. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah meminjam kiladah, meminjam kalung, ya, milik salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah meminjamnya. Maka di tengah jalan kalung ini hilang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sekelompok dari sahabatnya untuk kembali menelusuri jalan mereka dan mencari kalung itu. Ya. Maka para sahabat tersebut yang diutus ini, ya, mereka didapati oleh waktu sholat dan tidak ada air. Maka disebutkan dalam riwayat, fasallu bighairi wudu. Mereka pun sholat tanpa berwudu. Yang menunjukkan belum ada syariat tayamum waktu itu. Ya, mereka hanya tahunya berwudu. Tidak ada air, tidak bisa berwudu, mereka sholat tanpa wudu. Falamma atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu mereka datang kepada Nabi kembali, ya, mereka mengeluhkan, mengadukan masalah mereka kepada Nabi. Maka turunlah ayat tayamum. Turunlah ayat tayamum. Ya. Maka ini hadis menjelaskan sebab turunnya ayat tayamum. Nah. Kemudian juga yang perlu saya tekankan di sini sebagai pendahuluan, bahwa para ulama sepakat tayamum itu khusus berkaitan dengan muka dan tangan saja. Ya. Khusus berkaitan dengan muka dan tangan saja. Adapun tangan sampai mana diusap, ini akan datang penjelasan silang pendapat di kalangan para ulama. Dan kita kalau membaca pembahasan-pembahasan yang seperti ini, pembahasan tayamum, pembahasan mengusap di atas kedua sepatu, ya, maka akan kelihatan banyaknya kemudahan di dalam syariat kita dan lengkapnya tuntunan syariat kita dalam menyempurnakan ibadah seorang hamba. Iya. Dan syariat tayamum ini termasuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat. Di dalam bab tayamum ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis. Kata beliau dalam hadis yang pertama, ya, saya baca matan dari apa syarah Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya. Dan seingat saya kelihatannya di sebagian matannya ada perbedaan dengan cetakan yang biasa. Kalau ada perbedaan diingatkan saja. Nah, kata beliau rahimahullah dalam hadis yang pertama, an Jabirin radhiyallahu anhuma. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, ya, beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Bahkan ayah beliau yaitu Abdullah bin Amr bin Haram, ini dari sisi keutamaan lebih utama dari Jabir. Ya. Dari sisi keutamaan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, saya diberi lima perkara. Ya, lima perkara ini tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Apa lima perkara ini? Kata beliau, nusirtu birru'bi masirata syahrin, saya diberi pertolongan dengan takutnya musuh, ya, sejarat perjalanan sebulan. Ya, maksudnya sebulan sebelum Nabi tiba di tempat musuh, ya, Allah telah melemparkan rasa takut dalam hati-hati musuh Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan telah dijadikan untuk saya al-ard, bumi itu, sebagai masjid dan tahura, sebagai masjid dan sebagai pensuci. Kemudian kata beliau dalam kelanjutan haditsnya, fa'ayyuma rajulin adrakatku sholah falyusalli, maka siapa saja dari seseorang yang didapati oleh sholat, ya, siapa saja dari seorang didapati oleh sholat, hendaknya sholat, dia sholat di waktu itu. Ya, di sini cuma disebutkan dua, ya, padahal yang disebutkan apa namanya di awal hadis lima perkara, tapi Ibnu Hajar meringkas. Beliau hanya mengambil sisi pendalilan saja. Ya, ada pun lima perkara yang disebutkan seluruhnya, ya, selain dari dua ini, jadi dua, yang pertama ditolong perjalanan sebulan, kemudian yang kedua tayamum, bumi dijadikan sebagai masjid dan tahur, yang ketiga halalnya ghanimah, yang keempat syafaat, ya, yang kelima Nabi diutus oleh seluruh manusia, di mana Nabi diutus kepada seluruh manusia, di mana para nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya saja. Ini lima khasais, ya, lima kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat berikutnya kata beliau, wa fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim, dan di dalam hadits Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lafadznya, wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma. Tabliu, dan dijadikan tanahnya sebagai tahur bagi kami, sebagai pensuci bagi kami, idza lam najidil ma, apabila kami tidak menemukan air. Wa Aliin inda Ahmad, dan dari Ali radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu liya tahura, dan dijadikan turab tanah bagi saya sebagai pensuci. Iya. Ini beberapa riwayat, semuanya menunjukkan mana yang sama? Dibawakan di sini oleh penulis rahimahullah sebagai pendahuluan, beliau ingin menjelaskan bahwa tayamum ini merupakan salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat. Sebab dia adalah khususia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syariat ini hanya diberikan kepada Rasulullah dan umatnya, tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Iya. Dan ini dari hal yang menunjukkan akan keutamaan umat. Dan umat Islam ini ya mempunyai banyak keutamaan. Mempunyai banyak keutamaan yang melebihi umat-umat sebelumnya. Melebihi umat-umat sebelumnya. Karena banyaknya keutamaan umat Islam, ada buku-buku khusus yang ditulis ya, menjelaskan keutamaan umat Islam. Menjelaskan keutamaan umat Islam dan disebut dengan al-khasa'is. Ya. Dan di antara keutamaan umat Islam di sini dijadikan bumi itu sebagai masjid dan tahur, bagi bersuci. Juga dari keutamaan umat, umat Islam ini adalah umat yang terakhir. Umat yang terakhir. Iya. Itu umat yang ke-70 dari umat-umat yang pernah ada di muka bumi. Bersamaan dengan itu, umat Islam adalah umat yang paling afdal dan paling mulianya. Dalam hadis dari Jalan Bahs bin Hakim, meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tuwaffuna 70 ummah. Antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah Ta'ala." Kalian umat Islam menggenapkan 70 umat. Dan kalian adalah yang paling afdalnya dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam, walaupun dia adalah umat yang terakhir, mereka adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Nahnu as-sabiquna al-awwaluna." Ya. Atau "Nahnu al-akhiruna as-sabiquna dukhulan al-jannah." Kami adalah umat yang terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Tidak ada umat yang masuk ke surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan banyak lagi khasais untuk umat ini. Ya, sebagiannya akan disebutkan di dalam hadis ini. Di sini dikatakan di dalam hadis oleh Rasulullah, "U'titu khamsan." Saya diberi 5 perkara. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan sejumlah kekhususan. Sejumlah khususiyah. Iya. Khususan hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Iya. Dan ini dari hal yang menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka wajar kalau beliau adalah sayyidul mursalin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama. Dari khususia beliau juga, beliau dari orang yang paling pertama masuk surga. Dan surga itu tidak akan dibuka kecuali kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetuknya dan meminta untuk dibuka. Ya. Dan di sini disebutkan oleh beliau bahwa saya diberi 5 perkara. Tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi sebelumku. Apakah ini menunjukkan bahwa kekhususan beliau cuma 5? Jawabannya tidak, sebab penyebutan angka di sini, ya, saya diberi 5, itu bukan artinya terbatas pada 5 saja kekhususan yang diberikan kepada beliau. Ada kekhususan yang lain. Cuma Nabi di sini hanya ingin menyebutkan 5 perkara saja. Jelas? Ya. Dan ini disebut dalam apa namanya bidang pendalilan di kalangan ulama usul fikih sebagai mafhum laqab. Ya. Sebagai kalimat yang tidak ada pemahaman kebalikannya. Ya, kalau dikatakan saya diberi 5, bukan artinya tidak ada selain 5. Sama kalau saya berkata saya punya uang 5.000, bukan artinya saya tidak punya yang lain selain dari 5 tersebut. 5.000 tersebut. Jelas sampai sini? Nah, dan ini banyak dalam nas-nas. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepadanya pada hari kiamat, tidak disucikan dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Disebutkan tiga orang ini. Apakah cuma terbatas pada tiga orang? Ada riwayat yang lain menjelaskan selain dari tiga. Kalau begitu, ini bukan pembatasan. Ya. Contoh lainnya, hadis tentang golongan yang dituduhi di bawah tuduhan arsy Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu tahta dhilli arsyhi, yawma la dhilla illa dhillu." Ada tujuh golongan yang dituduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tuduhan arsy-Nya. Hari di mana tidak ada tuduhan selain dari tuduhan Allah. Ya. Apakah cuma tujuh golongan saja ini yang disebut? Ternyata dalam riwayat-riwayat yang lain ada golongan yang lainnya tidak disebutkan di dalam tujuh ini. Maka penyebutan tujuh di dalam hadis bukan pembatasan. Demikian pula di sini disebutkan lima kekhususan yang diberikan kepada Nabi, bukan artinya beliau tidak mempunyai kekhususan yang lain. Beliau mempunyai banyak kekhususan. Ya. Sampai banyak para ulama yang menulis tentang khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang paling besarnya adalah kitab As-Suyuti. Ya, Al-Khasa'is Al-Kubra judulnya. Al-Khasa'is Al-Kubra. Nah, walaupun As-Suyuti dimaklumi beliau mengumpulkan hadis yang lemah, bahkan hadis palsu juga dia sebutkan. Tapi dari buku yang dia kumpul yang dicetak dalam 3 jilid ini sudah menunjukkan bahwa banyak khususia, banyak kekhususan, kelebihan, ya, khusus diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin, saya diberi pertolongan dengan takutnya musuh sebulan sebelum melakukan perjalanan kepada mereka, atau jarak waktu sebulan, ya, sebelum dalam jarak perjalanan sebulan. Ya, makanya dari khususian yang Allah berikan kepada umat, Allah lemparkan ke hati musuh mereka rasa takut dan rasa wibawa terhadap umat Islam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Iya. Sebulan sebelum Rasulullah tiba di tempat mereka, mereka sudah mendengar Nabi akan datang. Sebulan perjalanan menuju ke sana, mereka sudah takut dahulu. Iya. Dan ini keadaan yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa hal ini suatu saat akan diangkat. Iya. Dari umat dan rasa wibawa yang dulunya ada di hati musuh terhadap umat Islam itu akan dicabut karena mereka terkena penyakit al-wahan. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Tsauban, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa umat ini suatu saat akan diperebutkan, ya, oleh musuh-musuhnya seperti makanan diperebutkan di atas meja. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, min qillatin nahnu yawma id?" Apa kami waktu itu sedikit? Kata beliau, "Tidak, bahkan kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum ghuta ka ghuta is-sail." Tapi kalian itu bagikan buih lautan. Apa kalian buih seperti buih lautan? Kata Nabi. Ya. Dan dimaklumi bagaimana buih lautan ini, tidak ada harganya, tidak ada bobotnya. Nah, kemudian beliau sebutkan, "Wa la yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum." Dan sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa yang berada di hati musuh kalian, akan dicabut rasa wibawa itu terhadap kalian. Hilang sudah. Musuh tidak lagi takut kepada kalian. Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan, yaitu hubbud dunia wa karahatul maut. Iya. Maka secara umum umat Islam kalau mereka kembali seperti keadaan yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atasnya, maka ini adalah janji dari Allah, khususnya yang diberikan kepada umat. Tapi khususnya ini terpenuhi apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Kapan tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka keutamaan ini akan lenyap dari mereka. Ya, kemudian berikutnya, dan ini sisi pendalilan, ya, dan maksud dibawakannya hadis ini oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala, Rasulullah bersabda, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Waju'ilat, dan dijadikan bagiku. Maksudnya disyariatkan untuk saya. Sebab kalimat ja'ala dalam bahasa Arab itu punya banyak makna. Ja'ala punya banyak makna dari sisi penggunaan bahasa. Nah, kalau kita buka di dalam buku-buku yang berbicara tentang i'rabul Quran, kan nampak banyak makna untuk kalimat ja'ala. Tapi di sini yang diinginkan makna waju'ilat, yaitu bermakna wasyuri'at, disyariatkan bagi kalian. Ya, disyariatkan itu bumi bisa menjadi masjid. Bisa menjadi masjid. Kalian melakukan salat, sujud di atasnya. Wa tahura. Ya. Dan bumi itu bisa menjadi pensuci. Bisa menjadi pensuci. Tahura adalah suatu yang dipakai berwudu, suatu yang dipakai bertahara. Iya. Suatu yang dipakai bertahara. Nah, maka dari konteks ini menyebutkan bahwa tayamum adalah hal yang disyariatkan. Adalah hal yang disyariatkan. Iya. Sebab bumi boleh dipakai untuk berwudu. Boleh dipakai bertahara, maksud saya. Iya, boleh dipakai untuk bertahara. Ya. Dan dimaklumi bahwa bertayamum ini disyariatkan apabila tidak ada air. Apabila tidak ada air. Karena itu dalam hadis Hudzaifah yang di dalam Sahih Muslim yang kita bacakan setelahnya, ya, waju'ilat turbatuha lala tahura idza lam najidil ma. Dan telah dijadikan tanahnya sebagai pensuci bagi kami kalau kami tidak menemukan air. Kalau kami tidak menemukan air. Nah, makin menunjukkan bahwa tahara atau bertayamum itu disyariatkan apabila tidak ada air. Apabila tidak ada air. Dan kalimat tidak ada air ini mungkin bermakna tidak ada dalam artian tidak ada sama sekali, hakiki, tidak ada air. Dan mungkin bermakna tidak ada air dalam artian dia tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air. Airnya ada, tapi dia tidak mampu menggunakannya. Apa karena sebuah udur atau bahaya akan menimpanya kalau dia menggunakan air. Ini dicakup di dalam kalimat tidak menemukan air. Tidak mendapati air. Iya. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan untuk saya bumi itu sebagai masjid dan tahura. Masjid dan pensuci. Iya. Sini ada dua pembahasan. Pertama tentang masjid. Ya. Jadi dari zahir hadis, semua tempat di muka bumi boleh dipakai dan digunakan untuk sholat. Itu asalnya. Kecuali apa yang diterangkan oleh dalil bahwa tidak boleh dilakukan sholat di situ. Tidak boleh dilakukan sholat di situ. Kalau ada dalil yang menerangkan tidak boleh dilakukan sholat di sebuah tempat, maka tidak boleh dilakukan sholat di tempat tersebut. Dan dari menerangkan sejumlah tempat tidak boleh sholat di situ. Yang pertama, kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur." Jangan kalian sholat ke kuburan. Ya, hadits Abu Marsad Al Ghanawi, riwayat Muslim yang akan datang bersama kita di bab sholat nanti. Kemudian yang kedua, dari tempat yang tidak boleh seorang melakukan sholat adalah tempat yang najis. Iya, tempat yang najis. Nah, karena itu kala Arab yang sudah berlalu bersama kita di awal kitab, kencing di masjid, maka Nabi perintah untuk dituangkan air di atas kencingnya agar supaya tidak menajisi masjid. Kemudian yang ketiga, dari tempat yang tidak boleh dipakai sholat adalah WC dan kamar mandi. Ya, WC dan kamar mandi. Dan ini ada hadis yang menjelaskannya. Ya. Sudah berlalu bersama kita mungkin di pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Ya, kemudian yang keempat, dari tempat yang tidak boleh sholat adalah kandang unta. Ya. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah boleh sholat di situ, kata beliau lah, tidak boleh. Nah, kemudian demikian pula dari tempat yang tidak boleh seorang itu sholat padanya adalah tanah yang dicuri. Tanah yang dicuri. Ya, dan ini ada pembahasan dalam sisi ilmu usul. Kenapa tanah yang dicuri tidak syah sholat di situ? Tidak boleh sholat. Ya, yang jelas ia masuk ke dalam apa yang tidak boleh seorang itu sholat di atasnya. Jadi secara umum bahwa seluruh masjid atau seluruh bumi ini boleh dipakai untuk sholat kecuali apa yang diterangkan oleh dalil, tidak boleh seorang sholat di atasnya. Jelas sampai sini. Selain dari itu, silakan. Dan dia boleh untuk melakukan sholat padanya. Boleh dia melakukan sholat padanya. Kemudian dikatakan di sini waju'ilat lil ardhu tahura, dan dijadikan bumi itu sebagai tahur bagiku, pensuci. Nah, di sini kita detailkan pembahasan berkaitan dengan masalah tayamum. Tayamum itu menggunakan apa? Hah? Sini dikatakan bumi. Bumi itu banyak. Ya. Bumi itu berlapis-lapis. Ya. Apa bumi yang dimaksud? Ya. Diterangkan dalam hadis berikutnya, turbatuha. Dijadikan tanahnya untuk saya sebagai apa? Pensuci. Ya, ini kalimat tanah di sini ya. Kalau kita kembali kepada konteks ayat, ayat Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Maidah, fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik. Dengan sa'id. Ya. Sa'id itu sa'id dalam bahasa Arab itu kullu ma sa'ada 'alal ardh. Setiap yang berada di permukaan bumi. Ya. Jadi apa yang paling ada, paling atas dari lapisan bumi yang teratas, atau dengan bahasa lain di permukaan bumi, maka itu disebut apa? Disebut sa'id. Ya. Kalau dia di tanah yang apa? Berpasir, maka yang paling atas di pasir itu adalah apa? Sa'id. Kalau dia di tanah biasa, di atasnya adalah debu. Iya. Kalau dia di padang pasir, nah, maka paling atasnya adalah riman. Kalau dia di gunung kapur, yang paling atasnya adalah apa? Hah? Ya kapur kan gitu. Kalau dia di gunung semen, yang paling atasnya, ya, bagian dari debu semen. Ini kalimat sa'id, dia luas cakupannya. Luas cakupannya. Kalimat sa'id, sebab sa'id artinya apa? Setiap yang berada di permukaan bumi. Ya. Bukan sengaja ya diadakan di situ, diambil dari bawah kemudian dilempar ke atas. Bukan, enggak. Tapi memang secara tabiat ia memang di permukaan bumi itu yang dimaksud. Jelas ya? Baik. Maka memahami nas-nas ini, para ulama bersilang pendapat. Yang dibagi tayamum itu apa? Apakah khusus tanah atau seluruh yang berada di atas permukaan bumi boleh dipakai? Bagi yang mengatakan seluruh yang berada di permukaan bumi boleh dipakai, mereka berdalilkan dengan ayat fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan juga berdalilkan dengan hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sa'id." Hendaknya engkau menggunakan as-sa'id. Ya, pada seorang yang junub itu. Ya. Ada seorang dalam sebuah peperangan dia junub. Nabi dan para sahabatnya sholat. Ia menyendiri, tidak ikut sholat. Ya, begitu Nabi selesai sholat, Nabi memanggilnya. Terus bertanya, kenapa kamu tidak sholat? Ya, kata dia, asabatni janabu walama. Saya ditimpa oleh janabah dan tidak ada air. Ya. kena jenabat dan tidak ada air. Ya, perhatikannya dia ijtihad sendiri, tidak tanya kepada Nabi. Ya, dia kena junub, ya, tidak ada air, akhirnya dia tidak ikut sholat. Dia bikin alternatif sendiri. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Ya, dia tidak bertanya kepada Nabi. Ya, maka ini oleh sebagian para ulama yang ambil dalil boleh berijtihad. Boleh seorang itu berijtihad. Dan para sahabat saja di masa Nabi, beliau mereka berijtihad. Kemudian Nabi ketika menegurnya, di sini seorang yang berilmu atau seorang pemimpin atau seorang sahabat kepada temannya, kalau dia melihat sesuatu yang mungkar atau sesuatu yang kelihatannya salah, dia bertanya agar supaya dia meluruskan kalau memang terjadi kesalahan. Ya, yeah. Ini dari uslub nabawi dan dari akhlak yang mulia. Sebab apabila terjadi kesalahan, ia bertanya memperjelas. Ya. Jelas ya, orang yang tidak hadir sholat salah atau tidak? Hah? Salah tentunya, tidak hadir sholat. Tapi Nabi bertanya apa sebabnya dia tidak sholat. Ya, tidak langsung melemparkan tuduhan. Dan ini dari akhlak yang baik. Ya. Dan ini dari muqawimat, dari dasar-dasar yang akan mempererat hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, dan ini bagian dari akhlak Rasulullah SAW. Dan banyak lagi dari pendidikan akhlak yang banyak kaum muslimin melalaikannya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah kaum muslimin karena tidak menjaga akhlak yang seperti ini. Karena asalnya seorang kalau melihat kesalahan, ya, dia tidak bergembira dengan kesalahan yang terjadi pada saudaranya. Ya. Tapi dia sebagai orang yang sayang kepada saudaranya dan seorang muslim yang berkeimanan dengan keimanan yang benar, keimanan yang baik, dia pasti semangat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Demikian harusnya. Maka orang yang ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Katanya saya kena junub dan tidak ada air. Maka Nabi berkata kepadanya, alaika bisa'id bainahu yakfika. Cukup kamu menggunakan sa'id, ya, gunakanlah sa'id, maka itu telah mencukupi kamu. Telah mencukupi kamu. Maka ini ayat Al-Quran dan hadith Rasulullah, semuanya perintah menggunakan sa'id. Ya. Maka para ulama yang berpendapat, boleh menggunakan sa'id, seluruh yang berada di atas permukaan bumi, boleh dipakai bertayamum, ini dalil mereka. Pendapat yang kedua, sebagian para ulama mengatakan bahwa tayamum itu khusus menggunakan tanah saja. Selain dari tanah tidak boleh. Selain dari tanah apa? Tidak boleh. Ya, baik, sekarang kita tanyakan kepada mereka, apa dalilnya kalian mengkhususkan? Ayat Al-Quran disebut sa'id umum. Ya. Hadith juga sebut sa'id. Apa dalil kalian mengkhususkan? Kata mereka, dalil kami ini. Karena itu dalilnya disebutkan memang Al-Hafidz Ibnu Hajar sengaja dibawakan di sini, ya, untuk menerangkan dalil orang yang mengatakan bahwa tanah, hanya tanah saja yang boleh dipakai bertayamum. Ya, di konteks hadis Hudzaifah, lafadznya waju'ilat turbatuha lana tahura. Dan dijadikan tanahnya sebagai apa? Pensuci. Maka di sini kalimat tanah ini menafsirkan kalimat bumi yang di atas. Telah dijadikan bumi itu bagi saya sebagai masjid dan pensuci. Ya, maka kalimat bumi itu ditafsirkan dalam riwayat berikutnya, dalam riwayat Hudzaifah, bahwa bumi yang diinginkan adalah tanahnya. Karena itu kata mereka, hanya tanah saja yang boleh dipakai. Selain dari itu tidak boleh. Ini dua pendapat di kalangan para ulama dan sebagian dalil-dalil mereka. Ya, dan yang benar di dalam masalah ini, wallahu taala alam, adalah pendapat yang pertama, mengatakan seluruh yang berada di atas permukaan bumi itu boleh dipakai bertayamum. Boleh dipakai bertayamum. Sebab itu konteks yang datang dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah dan pemahamannya dari sisi bahasa maknanya umum. Adapun hadith Hudzaifah yang mereka sebutkan, ini tidak ada pendalilan padanya. Tidak ada pendalilan. Ya. Sebab penyebutan hadith Hudzaifah ini masuk dalam penyebutan minnah terhadap umat, penyebutan anugerah. Iya. Jadi ketika diterangkan oleh Rasulullah tanahnya dijadikan sebagai pensuci, ini penjelasan anugerah yang Allah berikan kepada umat. Ya, dan dari kaidah pendalilan di kalangan para ulama usul fikih, kalau suatu konteks datang dalam bentuk penjelasan anugerah, maka itu tidak boleh diambil makna pengkhususan. Tidak boleh diambil makna pengkhususan. Tidak boleh dikatakan hanya tanah saja. Sebab itu penyebutan anugerah, bukan penyebutan hukum. Ya, bukan penyebutan pembatasan hukum. Jelas sampai sini? Karena itu asalnya nas dia bermakna umum. Asalnya nas bermakna umum. Dan ini diingatkan oleh banyak ulama. Ya, kesalahan dari sisi pendalilan ini diingatkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, dan diingatkan pula oleh Syekh Muhammad bin Amin, Muhammad Amin Asy-Syafi'i dalam Madwa'ul Bayan. Iya. Maka yang benar dalam hal ini wallahu taala alam, bahwa yang dipakai bertayamum itu boleh seluruhnya, yang boleh apa yang berada di permukaan bumi. Jelas ya? Tapi ingat, kalimat permukaan bumi ya adalah sesuatu yang memang tabiatnya, asalnya memang secara penciptanya dia di atas permukaan bumi. Bukan dari bawah bumi kemudian diangkat ke atas. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sebutkan sebagai kesimpulan di sini. Ya, kalau seorang menggunakan tanah, itu lebih afdal. Kalau dia menggunakan tanah, ya, lebih afdal dari sisi itu yang disebut dalam beberapa riwayat, dan lebih afdal dari sisi ini lebih selamat. Ya. Sebab para ulama silam pendapat dalam hal ini. Kalau diambil tanah saja, maka itu lebih afdal dari sisi itu. Tapi kalau akar penjelasan hukum, seluruh yang berada di atas permukaan bumi boleh dipakai bertaharah, boleh dipakai bertayamum. Iya. Kemudian dikatakan di sini dalam kelanjutan hadits, "Fayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli." Ya, siapa saja yang didapati oleh salat, hendaknya dia salat. Ya, siapa saja yang didapati oleh salat, hendaknya dia salat. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa salat itu semuanya ada waktunya. Ya. Kapan tiba waktunya, maka salat harus dilakukan pada waktu salat tersebut. Ya. Pada waktu salat tersebut. Kemudian kalimat ayyuma rajulin. Rajulin artinya apa? Hah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan begitu. Ya, laki-laki mana saja yang didapati oleh sholat. Bukan artinya perempuan tidak tercakup dalam hukum ini. Tidak. Perempuan juga tercakup. Ya, tapi di sini hanya sekedar apa namanya penyebutan sebagian jenis saja. Ya, dan perempuan masuk di dalamnya. Perempuan masuk di dalamnya. Iya. Jadi siapa yang didapati oleh waktu sholat, maka hendaknya dia sholat. Ya. Hendaknya dia sholat. Jangan dia apa menunggu dan mengundur pada tempat tertentu sehingga dia terlantarkan. Jadi dia keluar dari waktu sholat yang diwajibkan terhadapnya. Iya. Nah. Kemudian dari kalimat ayyuma rajulin adrakathu shalah, siapa saja yang didapati oleh salat. Di sini juga terdapat satu pendalilan di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah orang yang masuk di waktu salat. Dia tidak ketemukan air. Dia sudah lihat tempat-tempat yang biasanya ada air, tidak ada air. Apakah dia wajib mencari air atau tidak? Ke tempat yang lain. Ya. Dari kalimat ini adrakathu shalah, ya, diambil pendalilan oleh sebagian para ulama bahwa dia tidak wajib mencari. Kalau dia sudah tahu di tempat-tempat yang sewajarnya tidak ada, misalnya di masjid ini tidak ada air, ya, dia tidak temukan air, dia cari ke tempat lain. Apakah dia harus keluar mencari ke tempat lain yang ada air, walaupun itu jauh? Ya, jawabannya tidak. Sebab di sini disebutkan kalau dia didapati oleh salat. Maka kadar tidak ada air itu kadar diperkirakan dari sisi urf kebiasaan. Kalau di dekatnya, di sekitarnya sudah tidak ada air dan dia tahu biasanya tidak ada air, selesai. Jelas? Nah. Baik. Kemudian dalam hadis berikutnya Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, An Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma annahu qala, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajid al-ma'a fatamarrabt fi as-sa'id kama tatamarraru ad-dabba thumma ataytu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يعني إنه حديث عمار بن ياسر dan dia termasuk حديث pokok di dalam pembahasan tayamum. Iya. Terdapat di dalamnya penjelasan hukum-hukum penting berkaitan dengan masalah tayamum. Kita detailkan pembahasannya. Kata beliau di dalam awal hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus saya dalam sebuah keperluan yang menunjukkan bolehnya seseorang meminta pertolongan orang lain pada sebuah keperluan. Iya. Dan ini adalah perkara yang boleh secara syariat, bukan hal yang mengurangi tauhid dan bukan pula hal yang tercela di dalam akhlak maupun muru'ah, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman sufi. Kadang mereka memahami bahwa minta tolong kepada orang dalam sebuah hajat dan keperluan itu dianggap sebagai hal yang mengurangi agama mereka. Iya. Dan ini adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Ya, sebab adanya manusia saling bahu-membahu, bantu-membantu, saling memerlukan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, itu adalah perkara yang wajar dengan manusia. Perkara yang wajar. Hal yang wajar yang seperti ini tidak boleh dibuat tidak wajar. Dibuat biasa saja. Dan syariat juga telah menjelaskan hal tersebut. Nabi mengutus para sahabatnya dalam sebagian keperluan, sebagian hajat. Kata Ammar, Pak Ajinabdu, maka ketika beliau diutus, kata Ammar, saya pun junub. Ya, maksudnya di tengah jalan beliau junub. Falam ajidil ma'a, dan saya tidak menemukan air. Ya, maka apa yang beliau lakukan? Fatamarrabtu fi as-sa'id kama tatamarradu ad-dabba. Maka saya pun berbolak-balik di dalam atau di apa namanya berguling-guling di tanah. Iya. Tamarrab artinya berguling-guling seperti hewan berguling-guling di tanah. Ya, biasa lihat apa namanya? Kuda ya atau kerbau kalau misalnya gatal atau apa dia berguling-guling di tanah. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Ammar radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kata beliau, "Tsumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika." Kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sebutkan itu kepada beliau. Jadi perhatikan ya, Ammar di sini ijtihad. Ya. Bahwa tayamum itu begini. Dia berguling-guling di tanah. Nah, dan beliau salat dengan itu. Salat dengan tersebut. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa boleh seorang itu berijtihad. Bahkan ini di masa Nabi, sahabat berijtihad. Nabi ada. Ya. Nabi ada. Sahabat berijtihad. Ya. Yang jelas, seorang berijtihad itu diperbolehkan kalau memang terpenuhi padanya syarat-syarat ijtihad. Ya, jangan dia dikatakan boleh berijtihad. Ya. Setiap orang seenaknya saja. Saya mau ijtihad begini. Mau ijtihad begitu. Tidak boleh. Tapi ijtihad itu dibangun ya, di atas sejumlah syarat disebutkan oleh para ulama. Jelas? Tsumma ataitu an-nabiyya, kata Ammar, kemudian saya datang kepada Nabi. Maksudnya ketika beliau kembali, fadzakartu lahu dzalika, saya sebutkan ini kepada Nabi. Sini perhatikan, seorang talib, seorang murid, seorang yang punya masalah. Jika terjadi padanya sebuah masalah, dia ceritakan kepada alim atau kepada orang yang berilmu supaya diterangkan apa yang benarnya dan apa yang seharusnya dilakukan. Makanya dilakukan oleh Ammar, beliau kembali kepada Nabi, beliau sebutkan, tidak diam, dia tidak sembunyikan. Nah, ini menunjukkan hirs para sahabat di dalam memperbaiki amalan mereka. Ya. Di dalam memperbaiki amalan mereka dan memperbaiki apa yang mereka sangka bahwa pada diri mereka ada kesalahan. Pada diri mereka ada kesalahan. Ya, dan ini akhlak, termasuk akhlak yang mulia. Ya, salah satu kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Ya, sebab orang yang tidak punya semangat yang seperti ini akan berlalu di dalam kehidupannya berbagai masalah. Ya, akan berlalu dalam kehidupannya berbagai masalah. Ya, dan kadang masalah ini terus berulang berlalu dan dia tidak akan punya semangat untuk menanyakannya atau untuk mempelajarinya. Apa sebenarnya hukum syar'i dalam hal tersebut? Apa hukum syar'i dalam hal tersebut? Ya, karena itu dari tariqah para ulama, kadang kalau mereka menjumpai di dalam sebuah pembahasan ada masalah yang rumit bagi mereka, mereka catat. Ya. Mereka catat. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang lebih alim darinya, maka ia tanyakan. Atau kadang kalau dia berjumpa dalam buku, sebuah buku, ya, yang ada pembahasan itu, maka mereka perdalam pembahasannya. Ya. Makanya diantara cara dan langkah untuk mendetailkan masalah-masalah ilmu itu, agar seorang dalam setiap kegiatan dan perbuatannya, ya, bersumber dan berdasar di atas ilmu syariat. Maka Ammar menyebutkan kejadian yang menimpanya kepada Nabi dan apa yang beliau lakukan. Faqala, maka Nabi berkata, innama yakfika an taqula biyadika hakana. Kata Nabi, sungguhnya cukup bagi kamu, kamu berbuat dengan tanganmu begini. Kalimat an taqula itu artinya engkau berbuat. Sebab al-qaul kadang bermakna al-fi'l dalam bahasa Arab. Ya, kalau diartikan secara apa namanya harfiahnya, engkau mengucapkan dengan tanganmu begini. Ya. Tapi ucapan di sini dalam bahasa Arab kadang diterjemah perbuatan. Engkau berbuat dengan kedua tanganmu begini. Jadi Nabi berkata, engkau berbuat dengan tanganmu begini. Nabi mempraktekkan. Ya. Beliau memukulkan tsumma daraba bi yadayhil ard. Beliau memukulkan, kalimat daraba ya memukul. Ya. Ke bumi dengan kedua tangannya. Perhatikan dengan kedua tangannya. Darbatan wahida, satu kali pukulan. Tsumma masaha syimal 'ala al-yamin. Kemudian beliau mengusap kirinya di atas kanannya. Ya. Wa dhahira kaffaihi, dan kedua apa namanya? Punggung telapak tangannya. Ya, jadi dua punggung telapak tangan. Telapak tangan yang kiri mengusap punggung telapak tangan kanan, telapak tangan kanannya mengusap punggung telapak tangan kirinya. Kemudian ya tentunya kedua telapak tangan juga diusap. Ya. Saling diusap. Kemudian kata beliau, wa wajahahu, dan beliau mengusapkan wajahnya. Ya, perhatikan ya kepada perbuatan Nabi. Ketika beliau mengajari Ammar, beliau langsung mencontohkan, mempraktekkan. Ya, langsung mempraktekkan. Sebab praktek itu kadang lebih mendalam dan lebih jelas. Ya, daripada sekedar ucapan. Daripada sekedar ucapan. Karena itu kalau di dalam pembahasan terjadi ada dua hadis. Ada hadis ucapan dari Nabi dan ada hadis praktek dari Nabi. Maka yang lebih didahulukan adalah praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam banyak masalah dijadikan kaidah oleh para ulama. Ya, akan datang nanti dalam masalah waktu salat. Dalam waktu salat ini terbalik masalahnya. Ya. Praktek dan ucapan. Akan datang nanti pembahasannya bahwa kadang ucapan itu lebih afdal daripada praktek. Tapi praktek ya mencontohkan langsung ini kadang lebih mendekatkan kepada pemahaman. Lebih mendekatkan kepada pemahaman. Karena itu Jibril turun langsung mengimami Nabi dan para sahabatnya 2 hari untuk mengajarkan waktu-waktu sholat. Mengajarkan waktu-waktu sholat langsung dipraktekkan. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya oleh sebagian sahabat, ya, beliau berkata kepadanya, kamu sholat bersama saya di sini. Maka Nabi ya selama 2 hari sholat bersama sahabat ini, ya, beliau mencontohkan waktu-waktu pelaksanaan sholat itu. Jelas sampai sini? Nah, maka ini bentuk praktek, dan praktek itu kadang lebih memudahkan seseorang untuk memahami dan lebih mendekatkan hakikat dari apa yang akan dipahamkan. Baik, Dan ini salah satu cara menguraikan ilmu. Sebab menguraikan ilmu itu, ya, kadang dengan penjelasan lisan, kadang dengan praktek perbuatan, ya, kadang dengan dia menganjurkan kepada seorang, dan kadang dia menggabungkan antara beberapa hal. Digabungkan antara beberapa hal. Ya. Dan ini semuanya adalah cara-cara di dalam menyampaikan ilmu dan di dalam menanamkannya kepada manusia, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama setelahnya. Iya. Baik, sekarang kita detailkan bagaimana cara tayamum itu. Nabi memukulkan kedua tangannya. Kalimat yadehi, kedua tangan. Kalimat tangan kalau digunakan secara mutlak tangan, maka yang dimaksud dengan kata tangan adalah telapak tangan. Ya, ini diambil kaidah, ya, kaidah umum dalam penggunaan kalimat al-yad. Al-yad itu artinya apa? Tangan. Kalimat al-yad asalnya kalau digunakan dalam Al-Quran maupun hadis asalnya bermakna telapak tangan. Ya. Kecuali kalau ada indikasi yang menunjukkan bahwa itu tangan lain yang diinginkan. Seperti ketika wudhu, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah tangan-tangan kalian sampai ke mana? Hah? Sampai ke siku, menunjukkan bahwa itu kan telapak tangan yang dimaksud. Tapi tangan sampai ke mana? Ke siku. Ya, kalau seperti ini adalah masalah. Tapi kalau asal penggunaan tangan adalah untuk telapak tangan. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan Allah berfirman, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyakuma." Iya. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Ya. Orang yang mencuri, ya, orang yang mencuri di atas seperempat dinar, dipotong tangannya sampai mana? Hah? Ya. Yang dipotong tangannya sampai ke pergelangan tangan saja. Jelas? Ini menunjukkan bahwa asal penggunaan tangan kalau digunakan, yang dimaksudkan adalah apa? Pergelangan tangan. Apa? Telapak tangan saja. Iya. Maka ini kaidah yang harus dipegang dalam bab tayamum. Ya, ketika dikatakan bahwa Nabi memukulkan kedua tangannya, maksudnya kalau kita bahasakan lebih jelasnya, Nabi memukulkan kedua telapak tangannya. Al-arq, ke bumi. Iya. Dorbatan wahira. Satu kali pukulan. Menunjukkan kita tayamum, dia pukulkan kedua telapak tangannya sekaligus. Iya. Kedua telapak tangannya sekaligus. Iya. Kemudian beliau katakan, dorbatan wahira. Satu kali pukulan. Satu kali pukulan. Ini dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu satu kali pukulan saja. Ya. Dan silam pendapat di kalangan para ulama, pukulan itu berapa kali? Ya. Ada yang mengatakan satu kali seperti dalam hadis ini. Ada yang mengatakan dua kali seperti dalam hadis Ibnu Umar yang akan datang. Saya baca hadis Ibnu Umar, ya, supaya jelas. Kata beliau dalam hadis Ibnu Umar setelahnya, Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tayammum darbatan, darbatun lil wajh wa darbatun lil yadayn ila al mirfaqain, rawahu Ad-Darqutni wa sahhaha al a'immah waqfah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tayammum itu dua kali pukul. Tayammum dua kali pukul. Dua kali pukulan. Satu pukulan untuk wajah, ya, dia pukulkan kedua tangannya untuk wajahnya dulu. Kemudian wadarbatul lil yadayn ila al-mirfaqain, dan satu pukulan lagi, ya, dari kedua tangannya sampai ke siku. Ini dalam hadis Ibnu Umar, ya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni. Dan para imam mengatakan bahwa yang benarnya bahwa hadis ini mauquf, bukan dari Nabi tapi dari ucapan sahabat saja. Iya. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini sengaja dibawakan di sini oleh Hafiz Ibnu Hajar, beliau ingin menunjukkan kelemahannya. Dan tidak boleh dipakai berhujjah. Tidak boleh dipakai berhujjah. Nah, hadis ini datang dari beberapa jalan. Ya. Semuanya ada kelemahan. Dia datang dari beberapa jalan. Semuanya ada kelemahan. Ya. Karena dia adalah hadis yang lemah, maka tidak boleh dipakai berhujjah. Tidak boleh dipakai berhujjah. Riwayat Ad-Darqutni yang beliau sebutkan di sini, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali bin Babian. Ya. Dan Ali bin Babian ini matruqul hadis. Baik juga. Dan ada jalan lain juga dalam sanadnya rawi yang matruk. Ya, dan beberapa jalan tidak dilepas dari kelemahan. Semuanya ada bentuk kelemahan di dalamnya. Maka tatkala hadisnya lemah, ya. Tatkala hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak boleh dipakai berhujjah. Jadi ini dalil bagi orang yang mengatakan tayamum dua kali pukulan. Nah. Ya. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa tayamum itu dua kali pukul untuk apa namanya? Dia mengatakan dua kali pukulan juga, cuman kaifiatnya berbeda. Kalau yang tadi dia pukul tangan satu kali, pukul lagi wajah sekali. Kain lainnya. Pendapat yang ketiga ini, dua kali pukulan, pukulan pertama tangan sekaligus wajah. Pukulan kedua tangan sekaligus wajah juga. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dia katakan bahwa tayamum tiga kali dipukul. Nah, tiga kali pukulan. Ini dihikayatkan dari sebagian ulama tabi'in, yaitu Ibnu Sirin. Dari yang mengatakan juga bahwa tayamum itu empat kali pukul. Dua untuk tangan, dua untuk wajah. Dua untuk tangan dan dua untuk wajah. Iya. Ini pendapat-pendapat. Iya. Sengaja saya uraikan supaya tergambar bahwa apa ini yang ada dalam buku fikih. Ya, tapi kalau kita ambil kesimpulan, kita melihat dalil. Apa yang ditunjukkan oleh dalil? Yang paling kuat dalam hal ini adalah hadits Ammar bin Yasir yang kita baca sekarang. Dan hadits Ammar bin Yasir ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini disebutkan berapa kali pukulan? Tegas, satu kali pukulan saja. Satu kali pukulan. Beliau memukulkan kedua telapak tangannya ke bumi satu kali pukulan saja. Maka ini harusnya yang dipegang. Ini harusnya yang dipegang. Jelas? Kemudian di dalam hadits ini dikatakan bahwa apa? Beliau mengusap kirinya di atas kanannya. Dan beliau mengusap punggung kedua telapak tangannya. Menunjukkan bahwa pada tangan usapan itu hanya pada telapak tangan saja. Ya. Dan ini letak silam pendapat juga di kalangan para ulama. Yang diusap itu apakah hanya telapak tangan saja atau diusap sampai ke siku? Ya. Diusap sampai sini, ke siku. Bagi mengatakan diusap sampai ke siku, mereka berdalilkan dengan hadits Ibnu Umar yang kita baca tadi. Dan haditsnya telah kita ketahui ada kelemahan. Ya, ada kelemahan. Maka yang benarnya bahwa di dalam tayamum yang diusap hanya apa? Sampai telapak tangan saja. Ini yang benarnya. Walaupun hadits yang mengatakan sampai ke siku ada kelemahan. Ada kelemahan. Iya. Baik. Ini masalah. Masalah berikutnya atau pembahasan berikutnya, iya, tentang masalah urutannya. Urutan yang diusap. Apakah yang diusap tangan dahulu, kemudian muka? Iya. Atau muka dahulu, kemudian tangan? Kenapa saya angkat permasalahan ini? Sebab antum lihat riwayat yang ada di dalam buku, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, ya, beliau mengusap tangan kemudian wajah. Riwayat yang kedua dalam riwayat yang Bukhari, di akhirnya dikatakan Nabi mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Berarti yang dimulai adalah apa? Wajah dahulu kemudian apa? Telapak tangan. Ya. Karena itu para ulama membicarakan tentang masalah ini. Bagaimana urutannya? Apakah tangan dahulu kemudian wajah atau wajah dahulu kemudian apa? Telapak tangan. Dan yang benarnya di dalam masalah ini bahwa dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ingin telapak tangan dahulu kemudian wajah boleh. Ingin wajah dahulu kemudian telapak tangan boleh. Sebab riwayat-riwayat menjelaskan dua-duanya ada. Maka waw di situ, ya, waw dan, ya, musad telapak tangan dan mukanya, dan itu bukan mutlak bermana berurut. Ya, tidak harus ya. Kalimat dan itu memberikan mana berurut. Boleh saja tidak berurut. Boleh saja tidak berurut. Dan ini ada dalam kaidah bahasa Arab. Ada dalam kaidah bahasa Arab. Karena itu saya simpulkan bahwa apa? Dari sisi urutan boleh telapak tangan dahulu kemudian muka, dan boleh muka dahulu kemudian telapak tangan. Iya. Baik, ini pembahasan. Kemudian pembahasan berikutnya. Sini dikatakan dalam riwayat yang terakhir, wa nafakha fihima. Setelah Nabi mengumpulkan kedua telapak tangannya di bumi, beliau meniup. Iya. Meniup kepada kedua telapak tangannya. Iya. Nah, ini meniup ya dalam riwayat di sini, dalam riwayat Al-Bukhari. Kemudian di dalam sebagian riwayat juga di dalam As-Sahihain. Nah, disebutkan wa naqadha. Ya, kalimat an-naqad. Naqad itu artinya beliau pukulkan kedua telapak tangannya. Biasanya beliau pukulkan kedua telapak tangannya ke bumi, maka beliau tepukkan antara kedua telapak tangan ini. Ya, jelas? Nah, maka ini menunjukkan ketika ditiup dan ditepukkan antara kedua telapak tangan, menunjukkan bahwa sebagian dari debu yang melekat itu tadi ada yang jatuh tentunya. Ada yang jatuh. Ya, sebab yang diinginkan dari usapan, ada debu yang melekat. Ada debu yang melekat. Ya, karena itu di dalam ayat, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Ya. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan kalian darinya. Ya, dari apa? Debu itu. Bukan dengan debu itu seluruhnya, tidak. Tapi walaupun sebagian dari debu itu, tidak ada masalah. Yang penting ada debu yang melekat. Ada debu yang melekat. Jelas sampai sini? Jadi tidak harus ya diambil debu, dia tempelkan debu di mukanya. Tidak. Ya, kadang ini menyesahkan. Kadang ini memberatkan bagi seorang. Dan tayamum ini syariat yang memperingat seorang di dalam melakukan ibadah. Nah, baik. Ini pembahasan. Kemudian pembahasan berikutnya, kita cermati kalimat-kalimat dalam penjelasan. Wamasaha, wamasaha. Nabi mengusap dua telapak tangannya, mengusap mukanya. Dibahasakan dengan kalimat apa? Mengusap. Dibedakan ya antara mengusap dan mencuci. Beda atau tidak? Hah? Beda ya. Kalau mencuci itu kena semuanya. Tapi kalau mengusap dah harus kena semuanya. Iya. Kalau dikatakan dia cuci tangannya, maka dia harus mencuci seluruh tangan. Tapi kalau dia usap, usap itu tidak harus kena seluruhnya. Ini buku misalnya. Iya, buku. Nah, saya letakkan tangan saya dari pertengahannya. Segera akan ke bawah. Iya, pertanyaan, saya sudah mengusap buku ini atau belum? Sudah. Kan begitu? Apakah kena semua buku ini? Jawabannya tidak. Kalau begitu mengusap tidak harus kena seluruhnya. Iya. Dari pembahasan kata mengusap ini terdapat sejumlah pemahaman fikih yang penting. Yang pertama, ya, tidak harus menyelai-nyelai jari ketika mengusap. Jadi kalau tayamum tidak harus dia usap, dia selai-selai jari. Jelas? Ya, ada yang berkata dia tangan, kalau begitu harus kena semua. Jawabannya mengusap tidak menunjukkan mana apa? Kena semua. Jelas? Kapan dia gerakkan di atas tangannya, dia usap begini, walaupun tidak kena semua, itu sudah cukup. Dia sudah disebut mengusap secara bahasa dan secara syariat. Jelas? Demikian mula muka. Ketika dia usap mukanya, ya, tidak harus dia apa namanya gosokkan sampai ke apa hidungnya, sampai ke pelupuk matanya, tidak harus. Ya. Kapan dia usapkan tangannya dan sudah mendominasi muka, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dia sudah dikatakan mengusap mukanya. Sudah dikatakan apa? Mengusap mukanya. Jelas sampai sini? Ya, tidak harus dia usap sampai kena semua ujungnya. Ya, sebab muka kalau dalam definisi, dan ini sudah berlalu bersama kita ya di pembahasan wudu, muka itu dari rambut ubun-ubun, ya, untuk ukuran orang normal ya. Ya, ukuran kebanyakan orang maksud saya. Ya, maaf kalau kalimat normal enggak bagus. Ya, untuk ukuran kebanyakan orang. Ya, sebab ada yang rambutnya bermula dari pertengahan tumbuhnya. Nah, ada yang tumbuhnya agak di depan sedikit. Ukuran kebanyakan orang. Ya. Dari ubun-ubun ukuran kebanyakan orang sampai ke dagu. Itu untuk tinggi. Tinggi apa namanya? Wajah. Untuk lebar wajah dari cuping ini, cuping kanan ke cuping kiri. Nah, itu ukurannya. Jadi itu yang disebut dengan nama wajah. Ya, seluruh wajah ini tidak harus diusap. Ya, sebab kalimat mengusap tidak harus mencakup seluruhnya. Tidak harus mencakup seluruhnya. Ini dari fikih yang juga penting untuk dipahami. Baik. Sekiranya ini beberapa hal yang berkaitan dengan hadis Ammar bin Yasir. Ya, saya bisa simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, ya, bahwa yang disyariatkan ketika tayamum dia mengumpulkan kedua telapak tangannya ke bumi. Ya. Kemudian yang kedua, disunnahkan. Disunnahkan dia meniup. Ya. Bekas debunya, atau boleh juga dia menepukkan antara kedua tangannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dia mengusap kedua telapak tangannya, ya, telapak tangan dan punggung tangannya, dua-duanya diusap. Ya. Kemudian yang ketiga, dari kesimpulan yang ketiga, yang diusap dari tangan hanya sampai ke pergelangan tangan saja, telapak tangan. Adapun siku, ya, tangan ke siku itu tidak disyariatkan karena hadisnya lemah. Ya, kemudian kesimpulan berikutnya bahwa dia juga mengusap mukanya. Dia mengusap mukanya. Ya, kemudian kesimpulan berikutnya dari sisi urutan boleh tangan dahulu kemudian apa? Kemudian muka. Dan boleh muka dahulu kemudian tangan. Ya. Kemudian kesimpulan berikutnya bahwa kata mengusap itu tidak harus menunjukkan kena seluruhnya. Tidak harus menunjukkan kena seluruhnya pada anggota yang diusap. Ini mungkin beberapa kesimpulan di dalam hal ini. Nah, dan dalam hadis Ammar ini terdapat tambahan apa kesimpulan-kesimpulan fikih yang lainnya, pelajaran-pelajaran yang berharga yang lainnya. Ya. Nah, dan secara umum ketika Ammar, ya, beliau berguling-guling dan ini memberatkan sekali. Tayamum berguling-guling di atas tanah. Nabi mengajarkannya sesuatu yang menunjukkan kemurahan syariat ini. Ya, cukup bagi kamu diajarkan tayamum. Ya, pukulkan kedua telapak tangannya, dia cuma usap telapak tangan dan muka, cukup. Ya, ini menunjukkan kemudahan syariat. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat fikih penting. Dan ini penjelasan kaidah yang banyak sekali ditanyakan. Ya, yang banyak sekali ditanyakan. Dan saya ingin memberikan kaidah ini di sini. Ammar di sini beliau sholat, ya, ketika beliau junub, beliau tayamum, kan begitu, dengan cara yang salah ini. Dan beliau setelah itu apa? Sholat atau tidak? Hah? Tentunya sholat, kan begitu. Begitu kembali Ammar kepada Nabi, Ammar mengadukan bahwa dia tayamum begini. Nabi menunjukkan, cara kamu salah. Harusnya cukup begini kamu tayamum. Dan Nabi tidak menyinggung masalah sholatnya. Sholatnya benar atau tidak? Ya. Sholatnya benar atau tidak? Sekarang pertanyaan saya, Ammar sholat dengan tayamum yang benar atau tidak? Ya. Dengan tayamum yang tidak benar. Kan begitu? Kalau begitu dia sholat dengan wudu, dengan tahara yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi kenapa Nabi tidak perintah mengulangi sholatnya? Nah, di sini saya ingin katakan sebuah kaidah. Ya, seorang kalau meninggalkan kewajiban karena dia jahil, ya, berkaitan jahil akan hukum, ya, apabila telah keluar waktunya, maka tidak perlu dia ulangi kewajiban itu lagi. Ya. Dan ini berlaku dalam banyak bab. Di bab sholat, ya, di bab haji. Ya. Nah, jelas? Di bab haji. Kecuali apa yang diperkecualikan oleh dalil. Ya, kalau ada yang diperkecualikan, kita lihat apa yang diperkecualikan oleh dalil. Tapi ini kaidah-kaidah umum. Kaidah-kaidah umum. Ya. Jelas ya? Nah, ya tidak ada dosa baginya. Ya, kalau dia jahil, tidak tahu hukum, ini asalnya tidak perlu dia ulangi. Kecuali apa yang diperkecuali oleh dalil. Misalnya di musim haji, ya, ada orang yang jahil, dia tawaf apa namanya ifadah. Dia tidak tahu hukum itu. Maka yang seperti ini tidak diberi udzur dengan jahilnya. Dia harus kembali lagi melakukan tawaf ifadah. Jelas ya? Tapi itu diperkecualikan ada dalil menunjukkan. Kalau tidak ada dalil menunjukkan asalnya kaidahnya seperti itu. Kalau dia meninggalkan karena jahil. Ingat, ini karena apa? Karena jahil. Adapun karena lupa, ya beda ya antara jahil dan apa? Lupa. Kalau dia karena lupa, maka ibadah itu dia ulangi kembali. Ya. Dia ibadah itu dia ulangi kembali. Karena itu orang yang lupa sholat, ya, jangan tatkala waktunya sudah lewat dikatakan apa? Ya sudah, semacam kamu sudah lupa, enggak apa-apa. Tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, "Man nama an salatihi aw nusiya anha wa waqtuha hina madzakaraha." Siapa yang lupa dari siapa yang ketiduran dari salatnya atau dilupakan darinya, maka waktunya ketika dia mengingatnya. Waktunya dilakukan ketika dia mengingatnya. Ini dibedakan antara dua hal. Ya, antara orang yang jahil melakukan hukum itu dan antara orang yang lupa dalam melakukannya. Nah, ini akan terjadi ya di dalam banyak permasalahan fikih. Ya, sebab kalau diberi hukum terhadap apa yang jahil, banyak sekali seorang yang menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu dia baru tahu, oh rupanya begini hukumnya. Saya dulu berbuat begini. Ya. Kalau apa yang dia lakukan itu salah seluruhnya, ya, pada saat dia jahil diulangi seluruhnya, maka ini akan memberatkannya. Ini akan memberatkannya. Ya, berbeda dengan orang yang lupa. Lupa itu sepanjang yang dia lupa adalah wajib, maka dia wajib mendatangkan kewajiban tersebut. Wajib mendatangkan kewajiban tersebut. Nah, Kita pindah kepada hadis berikutnya. Hadis Ibnu Umar sudah kita baca ya. Kemudian hadis berikutnya kata beliau, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wudu'ul muslim wa illam yajid al-ma'a 10 sinin, fa idza wajada al-ma'a falyattaqillahu wa liyamassahu basharatahu. Rawahu al-Bazzar wa shahhahahu Ibnu al-Qattan wa sawwaba ad-Darqutni irsalahu wa li-Tirmidhi an Abi Dharr nahwuhu wa shahhahahu. Ini hadis Abu Hurairah datang dari dua jalan. Ya. Dan dari setiap jalan ini ada bentuk kelemahan, kelemahannya ringan, bisa saling menguatkan. Karena itu saya bisa berikan kesimpulan bahwa hadis ini bisa dikatakan hasan di ghairihi. Ya, bisa dikatakan sebagai hadis yang hasan. Diterima dalam sisi periwayat. Kandungan dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'idu wudu'ul muslim." Nabi bersabda bahwa as-sa'id adalah wudunya seorang muslim. Ini penjelasan bahwa tayamum itu dianggap sebagai apa? Sebagai wudu. Dan ini banyak hukum yang bercabang di belakangnya. Ya, saya akan terangkan. Jadi, sa'id adalah wudu seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ya, kalau misalnya tidak mampu menggunakan air 10 tahun, ya. Tayamum adalah wudunya. Kemudian fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wal yamassahu basharatah. Kalau dia dapat air, falyattaqillah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Dan hendaknya dia gosokkan kulitnya dengan air. Atau dia sentuhkan kulitnya dengan air. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata, "As-sa'idu wudu'ul muslim." Sa'id adalah wudunya seorang muslim. Ya. Ini menunjukkan bahwa tayamum sama dengan wudu. Ya, wudu dimaklumi hukum-hukumnya. Wudu dipakai salat kan begitu. Ya. Kalau dia belum batal wudunya masuk salat berikutnya, dia boleh pakai salat lagi. Dan wudu ini boleh untuk salat wajib, boleh untuk salat sunnah. Ya. Dan ini semua dari permasalahan yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Masalah yang pertama saya akan uraikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Ya. Saya kadang sering menggunakan kalimat masalah ya. Nah, itu pembahasan dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan kalimat masalah. Dan lisan saya terbiasa dengan penggunaan kalimat masalah. Ya, biasanya Indonesia masalah itu identik dengan problem. Iya. Tapi masalah yang saya inginkan di sini pembahasan. Kalau misalnya lepas di lisan saya masalah, itu artinya yang saya inginkan apa? Pembahasan. Ya. Baik. Pembahasan yang pertama dalam hadis ini, ya, tentang masalah tayamum. Apakah tayamum itu mengangkat hadas atau dia hanya sekedar pemboleh untuk melakukan sholat saja? Ya. Ini beda ya. Kalau dikatakan dia hanya sekedar pemboleh, tayamum pemboleh untuk sholat. Kalau dia tayamum, dia boleh sholat. Artinya dibangun di atas pendapat ini, kalau masuk waktu sholat berikutnya, dia harus tayamum lagi. Ya. Dipahami? Harus tayamum lagi. Kalau dia sholat wajib, mau sholat sunnah, dia harus tayamum lagi. Sebab tayamum hanya apa? Pemboleh untuk sholat saja. Ya. Tapi kalau dia katakan bahwa tayamum mengangkat hadas, dia berhadat, dia bertayamum, dia angkat hadatnya, berarti dia tetap suci. Kalau dia tetap suci, mau sholat berapa sholat pun tidak masalah. Ya. Masuk waktu sholat berikutnya, ya sepanjang dia tidak batal juga adalah hal yang apa? Hal yang diperbolehkan. Jelas sampai sini? Ini akar masalah. Ini yang disebut sebagai apa? Akar masalah. Ya, kalau kita uraikan cabang-cabang permasalahannya banyak nanti cabangnya. Ya. Tapi kalau kita pegang akarnya, cabang apapun yang muncul di atasnya, walaupun 1001 macam cabang, kita bisa berikan penyelesaiannya. Kalau kita tahu akar masalahnya. Maka ini dalam akar permasalahan ini, akar pembahasannya, para ulama ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tayamum sekedar pemboleh saja. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tayamum mengangkat hadas secara mutlak. Iya. Pendapat yang ketiga, dia katakan bahwa tayamum itu mengangkat hadas sementara. Mengangkat hadat apa? Sementara saja. Ya. Nah, saya tidak ingin banyak luas dalam menguraikan hal ini, tapi saya berikan kesimpulan yang terkuat bahwa pendapat yang paling pertengahan itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa tayamum itu hanya sekedar mengangkat hadas sementara. Ya, ini yang pertengahannya. Ya, sebab dia tayamum adalah pengganti sementara untuk apa? Untuk wudu. Ya. Nah, kapan dia dapat air, maka batal apa? Batallah tayamumnya. Maka hadas yang ada pada dirinya, kalau dia junub misalnya atau dia apa? Berhadas, maka ini semuanya harus dengan air. Dia mensucikannya. Jelas sampai sini? Iya. Ini tatkala kita katakan bahwa dia mengangkat hadas sementara. Ya. Dan kalimat mengangkat hadasnya ini juga menunjukkan bahwa dia bukan pemboleh. Dalam artian seorang yang bertayamum sepanjang belum batal tayamumnya, maka dia boleh melakukan beberapa sholat. Masuk waktu sholat berikutnya belum batal, maka dia boleh melakukan sholat. Ini insyaallah ta'ala yang kuat di dalam masalah ini. Ya. Ini yang kuat di dalam masalah ini bahwa apa? Dia hanya mengangkat hadas sementara. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiban." Ya, bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan, "Walaki yuridu yutahhirakum." Akan tapi Allah hendak mensucikan kalian. Itu menunjukkan bahwa tayamum ini pensuci. Dia sama dengan wudu. Tatkala dalam hadis ini dikatakan al-wudu as-sa'idul mu'min, wudu adalah apa? As-sa'id wudu'ul mu'min, as-sa'id adalah wudunya mu'min. Ini menunjukkan bahwa tayamum sama dengan wudu fungsinya. Dia bukan pemboleh, tapi mengangkat hadas. Kita katakan sementara, ya, kita katakan sementara sebab ini tentunya tidak berlaku umum. Ya. Kapan dia dapat air, maka batallah tayamumnya. Maka batallah tayamumnya. Ini pendapat insyaallah yang paling pertengahan di dalam masalah ini. Kemudian saya tekankan, dibangun di atas pendapat ini. Ya. Dibangun di atas pendapat ini bahwa tayamum mengangkat hadas sementara. Dibangun di atasnya yang pertama, boleh melakukan ya, sholat wajib. Ya. Boleh dia melakukan sholat wajib dengan tayamum itu. Kemudian yang kedua, dia boleh melakukan beberapa sholat wajib dengan satu tayamum itu. Kemudian yang ketiga, dia boleh melakukan beberapa sholat sunnah dengan tayamum itu. Ya. Dengan tayamum, dengan satu tayamum. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang tercakup, ya, cabang-cabang permasalahan, ya, yang tercakup di dalam akar pembahasannya. Apakah tayamum itu mengangkat hadas atau hanya sekedar pemboleh saja? Jelas sampai sini? Baik. Pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua di sini tentang masalah yang diterangkan di dalam hadis. Faida wajad al-ma'a falyattaqillaha. Kalau dia sudah dapat air, falyattaqillah. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Falyamassahu basharatah. Kemudian dia usapkan pada kulitnya. Dia usapkan pada kulitnya. Nah, asalnya dalam wudu itu dia wudu, dia basahi kulitnya. Itu kadar wajibnya. Kalau ingin dia gosok, iya, dia gosok itu disunnahkan. Menggosok itu adalah apa? Disunnahkan. Ada yang berwudu misalnya dia cuma siram saja. Ya, dia tidak sentuh, dia siram, kena semuanya. Itu cukup. Tapi kalau dia gosok, ini dia sudah cukup dan sudah melakukan sunnah dengan menggosoknya. Ya, jelas sampai sini? Ini dua hal. Ya, maka di sini yang saya perlu tekankan dalam pembahasan ini, ya, diterangkan bahwa apabila ada air, maka batal tayamumnya. Sekarang pembahasannya, apakah boleh seorang mengakhirkan sholat karena dia mengharapkan ada air nanti? Ya. Sekarang dia di awal waktu periksa sumber-sumber air, tidak ada air. Cari tidak ketemu. Tapi dia tahu nanti dia di waktu duhur ya nyarinya. Dia tahu bahwa setengah dua nanti atau setengah tiga nanti ada air, ya, mengalir. Dia tahu itu. Apakah boleh diakhirkan? Ya. Apakah boleh diakhirkan? Ini dibangun di atas pembahasan ya. Sebab dikatakan apabila dia dapat air, dan ini airnya akan dia dapatkan, airnya akan dia dapatkan, apakah ini boleh atau tidak? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Iya, terdapat silam pendapat di kalangan para ulama. Nah, yang benarnya bahwa ya, dia afdalnya mengakhirkan. Afdalnya dia mengakhirkan. Dia mengakhirkan sampai dia dapat akhir. Kita katakan afdal ya, bukan wajib di akhir kan? Ya, sebab asalnya dia tidak ada air sudah. Kalau asalnya tidak ada air, maka ayat mengatakan kalau tidak ada air boleh tayamum, kan begitu? Tapi sekarang kita berbicara tentang apa? Afdaliyahnya. Afdalnya boleh di akhir. Afdalnya boleh di akhir. Karena itu kalau saya berikan kesimpulan di sini untuk meringkas pembahasan, saya simpulkan bahwa mengakhirkan waktu salat ke akhir waktu itu boleh pada dua keadaan. Yang pertama, kalau dia mengetahui akan ada air di akhir waktu. Keadaan yang pertama lebih diberatkan atau lebih disunnahkan dia mengakhirkan. Yang kedua, apabila dugaan besarnya dia tidak yakin ada air, tapi dugaan besarnya ya akan ada air di akhir waktu, maka tidak ada masalah dia akhirkan sholatnya. Ini dua keadaan boleh dia mengakhirkan sholat. Ya. Kemudian mendahulukan sholat di awal waktunya pada saat tayamum itu pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia tahu dia cari air tidak dapat air, dan dia tahu kalau dia undur pun tidak dapat air, dia tahu itu. Sebab air biasanya masuknya di waktu asar baru ada air. Ya. Kalau dia tahu seperti ini, maka yang seperti ini dia apa namanya mengedepankan sholatnya, dia sholat di awal waktu. Yang kedua, dugaan besarnya tidak akan dapat air. Dugaan besarnya tidak dapat air. Kemudian yang ketiga, kalau dia ragu apakah ada air atau tidak, ada air atau tidak. Kalau dia ragu seperti ini asalnya, ya tayamum itu dibolehkan baginya, dan dia lebih baik melakukan sholat sesegera mungkin untuk melepaskan tanggung jawabnya, untuk melepaskan tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya sesegera mungkin. Iya, ini mungkin kesimpulan di dalam pembahasan ini. Iya. Kemudian pembahasan yang lainnya berkaitan dengan hadis ini. Nah, iya, ada seorang yang sholat dengan tayamum. Kemudian setelah sholat dia dapat air. Iya, setelah sholat dia dapat air. Apakah dia ulangi sholatnya atau tidak? Hah? Iya. Ini masalahnya perlu dirinci. Sebab ada dua keadaan. Yang pertama, dia sholat. Iya. Setelah keluar waktunya baru dia dapat air. Sudah keluar apa? Waktunya. Baru dia dapat air. Maka yang seperti ini ya, tidak ada kewajiban mengulangi sholatnya menurut kesepakatan para ulama. Sebab waktunya sudah apa? Sudah keluar. Dan ketika dia sholat, dia sholat dengan tahara yang syar'i, yaitu dengan apa? Dengan tayamum. Maka asalnya tidak ada yang membatalkan sholatnya. Tidak ada yang membatalkan sholatnya. Ini kalau sudah keluar waktu. Yang menjadi titik pembahasan kita, kalau dia sholat, sekarang dia sholat duhur misalnya, sholat duhurnya jam 12, sholat asar jam 3, jam 2.30 setelah dia sholat duhur dapat air, dia dapat air, apakah sholatnya batal atau tidak? Ya. Ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan diulangi, wajib diulangi, batal sholatnya itu. Ada yang mengatakan sunnah diulangi, tapi tidak batal. Ada yang mengatakan ya, tidak ada pengulangan sama sekali, tidak wajib diulangi. Nah, tidak wajib diulangi. Dan ini pendapat yang terakhir, insyaallah ta'ala yang lebih kuat. Ya. Insyaallah yang lebih kuat bahwa tidak diulangi. Sebab asalnya, karena dia sudah sholat dengan tayamum yang benar, dengan tahara yang benar, maka asalnya tidak ada yang membatalkannya. Jadi ini hubungannya antara hadis ini dan hadis setelahnya. Ya, sebab hadis setelahnya ini merupakan dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan tidak batal sholatnya walaupun dia dapat air di akhir waktu. Iya. Antum lihat ya hadis setelahnya, hadis siapa? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar bawakan hadis ini setelah ini? Setelah hadis Abi Hurairah, ini keterkaitannya membahas masalah ini. Ya. Nah, jadi antum lihat ya dalam tertib susunan fikih itu, pembawaan hadis ini letakkan pertama, kemudian setelahnya ini, itu ada keterkaitannya, ada ilmu tersendirinya. Ya. Dan di sini ada letak pembahasan seorang itu mempelajari ilmu agar supaya ia tahu keterkaitan antara sebuah syariat dengan syariat yang lainnya. Baik, kita baca dulu hadis setelahnya agar supaya kita lebih mudah memahamkan masalah atau pembahasan tadi, pembahasan yang terakhir. Kata beliau, Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, kharaja rajulani fi safarin fahadarati salatu walaysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya thumma wajada al-ma'a fil waqt فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يدي الآخر ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزتك صلاتك وقال الذي وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. Dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan, nama Abu Sa'id al-Khudri. Beliau adalah salah seorang dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Iya. Beliau berkata, kharaja rajulani fi safar. Keluar 2 orang lelaki dalam sebuah perjalanan. Fa hadaratis shalah. Maka masuklah waktu salat. Wa laysa ma'ahuma ma'un. Dan keduanya tidak punya air. Iya. Fa tayammama sa'idan tayyiban fa shallaya. Maka keduanya pun tayammum. Keduanya pun apa? Tayamum dengan sa'id tayyibah. Menggunakan sa'id yang baik. Tanah yang baik. Kemudian keduanya sholat. Tsumma wajadal ma'a fil waqt. Kemudian keduanya mendapatkan air masih pada waktu sholat itu. Nah, ini pembahasan kita kan? Pembahasan yang kita bahas. Kemudian keduanya mendapatkan air masih pada waktunya. Nah, disinilah keduanya berbeda pendapat. Ya. Fa'ada ahaduhuma sholata wal wudu. Salah seorang dari mereka dia ulangi sholatnya, ya tentunya dia ulangi juga apa? Wudunya. Dia ulangi wudunya kemudian sholat. Walam yu'idil akhar. Adapun yang lainnya dia tidak ulangi. Ya. Dia tidak ulangi. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lah. Kemudian Nabi mendatangi keduanya. Ya. Lalu keduanya menyebutkan kejadian mereka kepada Nabi. Faqala lilladzi lam yu'id, maka Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulangi, asabta sunnah, kamu sudah mencocoki sunnah. Dan salatmu telah syah bagi kamu. Ya. Dan beliau berkata kepada orang yang mengulangi, waqala lil akhar, yaitu kepada orang yang mengulangi, lakal ajru marratain, engkau dapat pahala 2 kali. Engkau dapat pahala apa? 2 kali. Ya. Dia dapat pahala 2 kali. Kenapa? Sebab dia sholat pertama, kemudian sholat lagi yang kedua. Tatkala dia tidak tahu hukumnya, harusnya tidak perlu dia ulangi. Maka sholat yang kedua ini menjadi sholat apa baginya? Sholat nafilah. Maka dia dapat pahala berapa? 2 kali. Jelas? Rawahu Abu Daud wa An-Nasai. Hadith ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Hadith ini silam pendapat para ulama di dalam hukumnya. Apakah dia mausul atau mursal? Iya. Dan saya sendiri dari pembahasan berkaitan dengan hadis ini, pendapat ulama yang mengatakan sanadnya bersambung dan bisa disahihkan itu lebih kuat, lebih bagus. Ya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Dari kandungan hadis ini jelas menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan air, ya, setelah dia salat dengan tayamum, dia dapatkan air masih di waktu, maka tidak perlu dia ulangi lagi. Tidak perlu dia ulangi. Salatnya telah syah dan telah cukup. Kemudian di dalam hadis ini terdapat dari kandungan fikih, ya, bolehnya seorang itu berbeda dalam ijtihad. Kalau memang di dalam masalah itu ada kemungkinan berbeda pendapat, ya. Dan lihat 2 orang sahabat ini, tidak ribut mereka, tidak bertengkar, ya. Berbeda ijtihad, tapi tidak bertengkar, tidak bertengkar. Dan memang dalam sebagian masalah ilmu, ya, harusnya seorang berlapang dada kepada saudaranya. Ya, sebab tidak harus, ya, seorang di dalam masalah ini mengatakan bahwa hanya ada 2, kebenaran atau kebatilan. Ya. Kalau bukan kebenaran, berarti kamu berada di atas kebatilan. Itu tidak harus seperti itu. Dalam sebagian masalah. Perhatikan di sini, Nabi tidak menyalahkan keduanya. Tidak ada yang disalahkan. Jelas? Padahal beda dalam bentuk ijtihad. Sebab memang dalil mengandung kemungkinan. Demikian pula di dalam sebagian keadaan, apalagi di masa fitnah kadang, ya, di masa fitnah, dalam masalah-masalah yang ada ijtihad di situ, yang mungkin seorang berbeda pendapat, bersilam pendapat, maka harusnya yang seperti ini jangan terlalu ditekankan jalur memaksakan pendapat, sebab ini akan menambah fitnah dan akan semakin memperkeruh keadaan. Dan ini dari fikih yang harus dipahami. Ya. Apalagi di masa fitnah, kadang sebagian orang menganggap bahwa dirinya pendapatnya adalah pendapat yang benar. Dia haruskan kepada orang lain untuk mengikutinya, dan dianggap bahwa itu adalah pembelaan dari sunnah. Siapa yang menyelisihnya, menyelisih sunnah. Ya. Maka hal yang seperti ini bukan secara mutlak diperlakukan. Ada kaidah-kaidah dan aturan. Ya. Dan lihat bagaimana sirah para ulama as-salaf di dalam masalah yang seperti ini. Dan ini mungkin sekedar isyarat saya isyaratkan. Ya. Dan ini banyak pembahasannya dalam hadith-hadith. Mungkin saya akan berikan rincian kaidah-kaidahnya. InsyaAllah taala besok di pertemuan kita membahas kitabul fitan. Ya. Baik. Kemudian dalam hadith berikutnya berkata penulis rahimahullah ta'ala, Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi ta'ala, fi qawlihi azza wa jal, wa in kuntum marba au ala safarin, qala idha kanat bil rajuli al jiraha fi sabilillah wal kuruh fayujinibu fayakhafu an yamuta in iktasala tayammam fakhafu an yamuta in iktasal tayammam. Rawahu ad-Darqutni mawqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahhahahu Ibn Khuzaimah wal Hakim. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang firman Allah taala, dan apabila kalian sakit atau kalian berada di dalam perjalanan. Nah, ayat maksudnya kelanjutan ayat. Ya, wa in kuntum marba au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid fatayammamu sa'idan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jelas? Ini ayatnya. Kata beliau Ibn Abbas menafsirkan apa maksud ayat ini. Kata beliau, idza kanat bir rajulil jiraha. Kalau seorang tertimpa luka fi sabilillah dalam sebuah peperangan. Dia terluka misalnya. Wal quruh, atau ada kuruh padanya. Ya. Kuruh ini bekas, ya, dari apa, luka yang kadang bernanah atau kadang, ya, apa, nampak penyakit darinya tersebut kuruh. Jadi kalau dia ada jirah atau kuruh, payu junub, lalu dia junub. Fa'akhaf, fa'yakhafu ayyamuta iniktasal. Kemudian kalau dia mandi, dia khawatir akan mati, tayammam. Kata Ibn Abbas, maka cukup dia tayammum. Ya, hadis ini telah disebutkan oleh Ibn Hajar, ya. Terdapat silam pendapat di kalangan para ulama, apakah hadisnya mauquf atau marfu'. Apakah dari ucapan Ibn Abbas saja atau marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas hadis ini, ya, ada bentuk kelemahan di dalamnya, dan para ulama ahli hadis, ya, kebanyakannya menguatkannya, menjadikannya sebagai hadis mauquf. Di antaranya Abu Zur'ah mengatakannya sebagai hadis yang mauquf. Ya. Maka hadis ini secara umum, ya, termasuk hadis yang dianggap sebagai hadis yang mauquf. Tapi perhatikan hukum dari hadis. Sebab Ibn Abbas di sini menafsirkan. Ya. Dan sebagian para ulama berpendapat dalam penafsiran yang seperti ini, penjelasan hukum, walaupun dari ucapan sahabat itu dianggap mempunyai hukum marfu. Sebab seorang sahabat tidak mungkin dia memberikan penjelasan hukum, ya, kalau itu dia tidak terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun dari ucapan sahabat, dia mempunyai kedudukan, ya, seakan-akan Nabi mengucapkannya. Jelas? Iya. Jelas kandungan dari riwayat ini telah tertera di dalam ayat Al-Quran. Iya. Telah tertera di dalam ayat Al-Quran bahwa boleh seorang itu bertayamum apabila dia tidak menemukan air. Dan kalimat tidak menemukan itu mencakup dua hal, sebagaimana yang telah saya terangkan. Dia tidak temukan sama sekali, atau dia tidak ketemukan dalam artian tidak mampu. Orang yang sakit tidak mampu menggunakan. Iya, orang yang sakit. Demikian pula orang yang terluka. Dia tergolong orang yang tidak mendapati air, tidak mampu menggunakan air. Maka yang seperti ini boleh dia bertayamum. Seperti ini boleh dia bertayamum. Jelas? Nah, kemudian dari kandungan hadis ini juga, kalau misalnya ada seorang yang junub, ada yang junub, dia bangun di subuh, dia dapati dirinya junub, ingin mandi, tidak mampu dia mandi karena air yang dingin, khawatir akan sakit dia kalau mandi, ya. Dan dia tidak bisa memanaskan air, apa karena ya, tidak ada kemampuan untuk hal tersebut, atau karena sebab yang lainnya, tidak mampu dia panaskan air. Makanya seperti ini, dia boleh sholat dengan tayamum. Walaupun dia mampu berwudu, dia tidak berwudu. Sebab yang disyariatkan, kalau junub tidak mampu menggunakan air, syariatnya adalah apa? Syariatnya adalah tayamum dan bukan apa? Bukan wudu. Wudu itu untuk hadas kecil. Kalau hadas besar, dengan apa? Dengan mandi. Tatkala dia tidak mampu mandi, maka ganti dari mandi bukan wudu. Ganti dari mandi adalah apa? Adalah tayamum. Ganti dari mandi adalah tayamum. Jelas sampai sini? Ya. Kalau dia ingin wudu dahulu, ya, setelah itu dia tayamum karena junubnya, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia wudu saja sebagai ganti untuk mandinya, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas sampai sini? Nah. Kemudian dalam riwayat berikutnya. Baik, masih ada waktu ya. Kita selesaikan bab tayamum supaya pada duhur kita bahas masalah haid nanti. Kata beliau rahimahullah an Ali radhiyallahu taala anhu annahu qala inkasarat ihdazan jayy inkasarat ihdazan jayy fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha 'ala al-jaba'ir rawahu Ibnu Majah bi sanadin wahin jiddan. Ya. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali berkata, sungguhnya salah satu dari dua tulangku patah. Kasarat ihda zandai, zandan itu tulang yang apa namanya, dua tulang yang berada di dari pergelangan tangan sampai ke siku, ya. Tulang dari pergelangan tangan sampai ke siku ini ada dua, kan begitu, ada dua tulang, salah satunya patah. Nah, maka kata Ali, pasal itu Rasulullah, saya tanya kepada Rasulullah, fa amarani an amsah alal jabair. Ya. Maka Nabi memerintah saya untuk mengusap di atas balutannya, karena ya dia patah, tentunya dibalut ya untuk diobati. Ya, karena ada balutannya, maka Ali bertanya kepada Nabi, ya bagaimana caranya dia mencuci tangan padahal ada balutan. Ya. Ya, sekarang pembalutnya biasanya pakai perban ya. Nah, apa yang harus dia lakukan? Maka Nabi perintah untuk diusap saya. Untuk diusap. Ibnu Hajar berkata, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah. Sengaja beliau datangkan memang di sini untuk beliau terangkan kelemahan hadis ini. Bahkan sanadnya ya mungkin dikatakan lebih dari sangat lemah. Kalau ada yang mengatakan sanadnya dihitung sebagai hadis palsu, mungkin saja. Ya. Dan ini dari hadis di dalam Sunan Ibnu Majah yang datang dengan derajat yang sangat lemah sekali. Dan sebagian para ulama menghukumnya sebagai hadis palsu. Sebab di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Amr bin Khalid Al-Wasiti, dan dia ini adalah pendusta menurut Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Ya. Dan Waqi serta Buzur'a mengatakan dia sering memasukkan hadis. Dan Al-Hakim berkata dia meriwayatkan dari Zaid bin Ali, ya, hal-hal yang maudhu, hadis-hadis palsu. Nah, hadis-hadis palsu. Dan perlu diketahui bahwa ya, hadis ini dari jalan Amr bin Khalid meriwayatkan dari Zaid bin Ali. Maka ini kalau menurut kaidah Al-Hakim termasuk hadis-hadis palsu yang dibuat oleh Amr bin Khalid. Nah, maka ini termasuk hadis yang tidak bisa dikuatkan. Walaupun ada pendukungnya di mungkin bisa diambil dalam riwayat setelahnya. Ini tidak bisa dikuatkan. Jelas ya? Maka asalnya tidak ada hadis yang sahih tentang masalah mengusap di atas balutan. Mengusap di atas apa? Balutan. Ya. Baik, saya akan rinci pembahasannya, kita baca dulu hadis setelahnya. Kata beliau Jabir radhiyallahu taala anhu, "Fi ar-rajul alladhi shujja faqtasala famata." Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata tentang orang yang terluka, ya shujja, terluka. Nah, biasanya kalimat shujja itu terluka, tapi lukanya berada di kepala atau berada di wajah, itu kalimat shujja. Ya, kalau berada di tubuh itu dibahasakan dengan bahasa lain, dibahasakan dengan bahasa jirah, jiraha atau yang semisal dengan itu. Tapi kalau shujja ini khusus penggunaan untuk luka di kepala atau di wajah. Jelas ya? Maka pada orang yang luka ini, dia mandi kemudian meninggal. Nah, ini dalam kisah ya, sebuah kisah. Ya. Nah, orang ini ketika terluka kepalanya, dia mimpi basah. Lalu dia tanya kepada sahabat, apakah sih ada keringanan untuk tayamum? Nah, mereka jawab, tidak ada keringanan bagi kalian. Apa tidak keringanan bagi engkau? Engkau wajib untuk apa mandi, sebab engkau mampu menggunakan air. Maka dia mandi, lalu dia meninggal. Maka begitu para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kejadian itu, maka sahabat berkata, qataluhu qatalahumullah, qataluhu qatalahumullah. Ya, mereka ini telah membunuhnya. Maksudnya mereka menjadi sebab orang itu apa? Mati. Ya. Nah, ini hadits, ada kata hadisnya sahih. Ya, dia banyak kandungan pelajaran di dalamnya. Tapi Allah alam yang benarnya bahwa hadits ini adalah hadits yang lemah, yang tidak bisa dikuatkan. Ada beberapa jalan memang, tapi tidak bisa dikuatkan. Ya. Di dalam konteks yang dibawakan oleh Ibnu Hajar, inna makana yakfihi, harusnya cukup bagi dia untuk tayamum saja. Kemudian ya'sif, dia membalut ya lukanya dengan kain. Kemudian dia usap di atas luka itu. Ya. Dan dia, kata Nabi, mencuci. Ya. Mencuci seluruh tubuhnya. Inna makana yakfihi ayya tayammam wa ya'sib ala jurhihi firqatan, thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Kemudian dia usap di atas lukanya, ya. Lukanya dia usap, seluruh tubuhnya setelah itu dia siram. Jadi untuk kepala tidak perlu dia cuci. Ya, kata beliau rawahu Abu Daud bi sanadin fihi dha'f. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang padanya ada kelemahan. Ya, wa fihi ikhtilafun 'ala rawihi. Ya. Dan terdapat perselisihan terhadap rawinya. Saya sudah sebutkan ya bahwa kesimpulan di dalam hadis ini bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah yang tidak bisa dikuatkan. Nah, hadis ini adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dikuatkan. Baik. Dua hadis ini terdapat di dalamnya beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang orang yang junub kemudian tidak mampu menggunakan air. Maka tersimpul dari apa yang saya sebutkan tadi bahwa karena kedua hadis ini ada kelemahan, maka yang wajib dia lakukan adalah apa? Kalau tidak mampu menggunakan air, hah? Dia bertayamum. Dia bertayamum. Ini kalau dia junub, tidak mampu menggunakan air, dia bertayamum. Pembahasan yang kedua. Ada orang yang terluka. Kemudian ada balutan pada lukanya. Dan balutan pada luka tentunya tidak apa? Mungkin dia cuci. Ya. Sekarang di dua permasalahan sekarang. Di masalah wudu dan di masalah mandi. Ya. Kalau ada yang batal misalnya wudunya, tangannya terluka, dia ingin berwudu. Apakah harus dia usap ini balutannya? Kita sudah lihat ya bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengusap di atas balutan semuanya lemah. Ya, maka asalnya tidak ada syariat mengusapnya. karena dia ditutup dengan balutan dan dia tidak mampu mengusapnya, maka asalnya gugur kewajiban itu. Gugur kewajiban mengusapnya. Dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan di sini juga tidak boleh kita katakan bahwa dia tayamum. Ya. Sebab dia mampu menggunakan air. Mampu menggunakan air. Ya. Karena itu kita katakan dia berwudu. Apa yang dia tidak bisa usap, dia biarkan saja. Apa yang dia bisa cuci, dia biarkan. Dan ujungnya insya Allah telah syah, sebab Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga tentang orang yang junub dan dia punya balutan luka. Kalau dia mandi, dia tidak mampu untuk mandi. Apakah dia tayamum langsung atau dia cuci dulu bagian yang boleh dia cuci? Adapun yang luka dia biarkan saja. Nah, ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Bagi yang mengatakan apa balutannya dia biarkan, dia cuci apa yang dia bisa, dia cuci dari anggota tubuh yang lainnya, mereka berdalilkan dengan hadits ini. Tapi hadits ini ada kelemahan. Hadits ini ada kelemahan. Dan yang tepatnya di sini wallahu taala alam, bahwa dalam keadaan yang seperti ini, karena mandi itu ya tidak cukup dengan mencuci sebagian, harus mencuci seluruhnya, maka dia tayamum. Maka dia bertayamum. Iya, wallahu taala alam. Baik. Ini hadis yang terakhir. Ya. Hadis yang terakhir. Ya, kalau kita buka masalah mengusap-mengusap ini, sudah banyak pembahasan mengusap ya di bab tahawa. Ya. Ada mengusap di atas sepatu, ada mengusap di atas imamah, ada mengusap di atas kos kaki, ada mengusap di atas apa namanya? Jilbab bagi perempuan, dan ada mengusap. Hah? Sekarang mengusap apa? Mengusap balutan luka. Ya. Ini jenis-jenis mengusap. Ya. Telah berlalu pembahasan-pembahasannya. Mengusap di atas sepatu disyariatkan. Mengusap di atas kos kaki disyariatkan. Dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan di pembahasannya. Demikian pula mengusap di atas imamah disyariatkan. Dan mengusap di atas jilbab bagi perempuan juga disyariatkan. Nah, disyariatkan. Ya, tapi imamah dan jilbab ini yang disyariatkan diusap, ya bukan imamah dan jilbab yang apa namanya, yang hanya sekedar dipasang saja, tapi yang maksudnya yang sulit untuk dibuka, yang sulit untuk dibuka. Nah, kalau perempuan misalnya sulit dia membukanya, boleh dia mengusap di atasnya. Iya, boleh dia mengusap di atasnya. Kalau sebagian para ulama kita, iya, itu menguatkan syarat-syarat lebih daripada itu. Memberikan persyaratan lebih daripada itu. Kalau imamah syaratkan harus diikat dari bawah, kemudian harus terpasang apa namanya, bukan untuk dilepas, nah, baru dibolehkan untuk diusap. Nah, dan ini dikuatkan oleh beberapa ulama kita di masa ini. Ya, demikian pula untuk perempuan. Ya, tapi yang benarnya bahwa asalnya sepanjang dia disebut imamah dan sepanjang dia disebut khimar bagi perempuan, asalnya boleh untuk diusap, walaupun tidak begitu apa namanya terpasang ketat. Ya. Jelas ada bentuk kesulitan saja, walaupun tidak sangat sulit, makanya sudah cukup insyaallah taala boleh untuk mengusap di atasnya. Adapun mengusap di atas luka, maka kita sudah sebutkan hadis-hadis yang menjelaskannya ada kelemahan. Hadis yang terakhir dari bab tayamum, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala min as-sunnati an la yusalli ar-rajulu bit-tayammum illa salatan wahida thumma yatayammamu lis-salati al-ukhra. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, dari sunnah seorang lelaki itu jangan salat dengan tayamum kecuali satu salat saja. Kemudian dia tayamum untuk salat berikutnya. Dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dengan sangat lemah. Ini sudah berlalu pembahasannya kan? Iya. Karena hadis ini lemah, sengaja dibawakan oleh hadis lemahnya. Dan ini termasuk dalil yang dipatuhi oleh ulama yang mengatakan bahwa tayamum itu hanya pemboleh untuk sholat saja. Ya, dia bukan mengangkat hadas. Ini termasuk dalilnya. Tapi hadis ini lemah, tidak bisa dipakai berhujjah. Karena itu, apa namanya, tidak ada hukum yang dibangun di atasnya. Tidak ada hukum yang dibangun di atasnya. Baik. Kemudian dari masih ada sedikit waktu. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Ini sudah pembahasan-pembahasan. Ada silam pendapat segala macam. Tapi agak berat dipahami. Insyaallah taala apa yang saya sebutkan dalam bab tayamum tadi sudah mewakili hukum-hukum penting yang berkaitan dengan masalah tayamum. Dan insyaallah taala setelah duhur nanti kita akan membuka pembahasan tentang babul haid. Bab tentang haid. Ikhwah jangan rela ya di pembahasan haid. Ini pembahasan bukan cuma untuk akhwat saja. Bukan pembahasan untuk akhwat saja. Seluruh dari apa? Umat Islam harus paham pembahasan haid. Dan tentu dalam bab fikih, bab yang paling susah, paling sulit itu di babul haid. Itu yang paling sulit di babul haid. Sampai Imam Ahmad berkata beliau mempelajari fikih babul haid 7 tahun. 7 tahun beliau mempelajarinya. Nah, sama yang di dalamnya ada permasalahan-permasalahan yang agak detail. Ya. Dua permasalahan fikih yang dikatakan oleh para ulama paling sulit dalam bab fikih. Salah satunya di babul haid. Ya. Tentang perempuan al-muhayyirah. Perempuan yang kebingungan. Yang akan datang nanti rincian masalahnya. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah duhur, 5 menit lagi dari duhur atau lebih sedikit. Kita gunakan waktu untuk salat, persiapan untuk salat. Waffaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.